Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qiyam Ramadan lil Imamil Al-Albani rahimahullahu taala. Sampai kita pada pembahasan i'tikaf, kita masuk pada lafaz ma yajuzu lil mu'takif. Apa saja yang dibolehkan bagi seorang yang mu'takif, seorang yang i'tikaf. Qala rahimahullah wa yajuzu lahul khuruju minhu liqada'il hajati. Boleh bagi orang yang sedang i'tikaf keluar dari tempat i'tikafnya, keluar dari masjid karena ingin menunaikan kebutuhan seperti buang air kecil, buang air besar, ke kamar mandi. Wa an yukhrija ra'sahu minal masjid, boleh dia mengeluarkan kepalanya dari masjid, liyughsal wa yusarrah, supaya dibersihkan dan disisiri oleh orang yang ada di luar masjid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa mu'takifun fil masjid." Dahulu sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memasukkan kepalanya kepadaku dalam keadaan beliau sedang i'tikaf di masjid, karena rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan masjid, maka mudah Rasulullah mengeluarkan kepalanya langsung ketemu Aisyah radhiyallahu anha. Wa ana fi hijrati, aku ketika itu masih di kamarku. Fa urajjiluhu, aku sisir kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa'ugsiluhu, aku bersihkan, aku mandikan kepalanya. Wa inna baini wa bainahu la'atabatul masjid, sesungguhnya antara aku dan antara beliau sallallahu alaihi wasallam ada pintu masjid. Wa ana haid, dan aku ketika itu dalam kondisi haid. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk rumah kecuali karena kebutuhan manusia, kebutuhan yang manusiawi, buang hajat, buang air besar, buang air kecil, idza kana mu'takifan, ketika beliau beriktikaf. Wa yajuzu lil mu'takifi wa ghairihi an yatawaddaa fil masjid, boleh bagi seorang yang beriktikaf untuk keluar dalam rangka berwudu. Liqauli rajulin, berdasarkan ucapan seseorang, khadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, tawaddo'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu di masjid, wudu'an khafifan, dengan wudu yang ringan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Baihaqi dengan sanad yang jayyid, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya secara ringkas bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Walahu an yattakhidha khaymatan saghiratan fi mu'akhkharatil masjid, boleh dia menjadikan kemah kecil, membuat kemah kecil di ujung masjid untuk i'tikaf, tidak mengapa. Ya'takifu fiha, dia beriktikaf di kemah tersebut, menyendiri dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan ibadah salat, ibadah zikir, ibadah qiraatul Quran, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Aisyah radhiyallahu anha kanat tadribu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'an. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki khaba', kemah, idza takafa, apabila beliau beritikaf. Wa kana dzalika bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah membuat kemah dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sunnah hukumnya membuat kemah, dianjurkan. Kalau tidak ada kemah, tidak mengapa. Tidak ada kemah, tidak mengapa. Kemah di sini maknanya rumah kecil. Rumah kecil yang terbuat dari, mungkin membuatnya dari kain atau selimut atau yang semisalnya, kemudian dibuat tiang-tiangnya dari kayu atau yang semisalnya. Wa'takafa marratan fi kubbatin turkiyatin ala suddatiha hasiran. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang i'tikaf di kubbah turkiyah, di kemah yang suddatiha dari atasnya itu hasir. Hasir ini maknanya karpet, ya, karpet atau tikar yang menjadi dindingnya dari atas. Ini juga dibolehkan i'tikaf dengan membuat yang seperti ini. Kalau tidak ada, tidak ada kemudahan, boleh dia i'tikaf tanpa kemah, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Permasalahan berikutnya, apakah seseorang tatkala beritikaf ketika dia talabul ilm di masjid ikut taklim membatalkan itikafnya? Al-jawabula, jawabannya adalah tidak. Ada taklim misalkan di masjid, dia ikut dalam keadaan dia sedang itikaf, jawabannya adalah boleh. Tetapi semestinya jangan dia lakukan sering-sering, hendaklah dia ikut sesekali, dua kali, satu kali, dua kali. Jangan sering-sering, karena kalau sering-sering nanti akan mengurangi kesempurnaan itikafnya. Walaupun tidak menafikan, walaupun tidak membatalkan, tetapi mengurangi kesempurnaan itikafnya. Itikaf itu adalah ibadah khusus yang semestinya seseorang memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak qiraatul Quran atau yang semisalnya di tempat itikafnya. Ini penjelasan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Qala rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ibahatu i'tikafil mar'ati wa ziyaratiha zaujaha fil masjid. Boleh seorang wanita jika dia ingin beritikaf dan dibolehkan baginya untuk mengunjungi suaminya yang sedang beritikaf di masjid. Wa yajuzu lil mar'ati an tazura zaujaha wa huwa fi mu'takafihi. Boleh bagi seorang wanita untuk menziarahi, untuk mengunjungi suaminya dalam keadaan suaminya berada di tempat iktikafnya. Wa an yuaddi'aha ila babil masjid. Dan dibolehkan pula bagi seorang suami yang telah dikunjungi oleh istrinya untuk mengantar istrinya sampai depan. Sampai depan masjid. Tidak mengapa yang demikian ini. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan oleh Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di masjid di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fa'ataituhu azuruhu lailan, kata Safiyyah, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi beliau di malam hari. Wa indahu azwajuhu faruhna, di sisi beliau ketika itu ada istri-istri beliau, maka ketika mereka telah pergi semua aku datang. Fahadatsuhu sa'atan, aku berbicara dengan beliau beberapa waktu. Tsumma qumtu li anqaliba, kemudian setelah itu aku berdiri untuk pergi pulang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la ta'jali hatta ansarifa ma'aki. Jangan engkau terburu-buru pulang, jangan dulu pergi sampai aku mengantar engkau. Sampai aku pergi mengantar engkau ke depan. Faqama ma'i liyaqlibani, maka pergilah beliau berdiri bersamaku untuk mengantarku. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid, dan ketika itu Safiyyah bintu Huyai tinggal di rumahnya Usamah bin Zaid. Hatta idza kana inda babil masjid, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di depan masjid, di depan pintu masjid, alladhi inda babi Ummi Atiyata, yang depan pintu masjid itu dekat pintu Ummu Salamah. Inda babi Ummi Salamata, famarra rajulani, lewatlah dua orang laki-laki dari kalangan Ansar. Falamma ra'ayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a, Maka tatkala mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung segera buru-buru pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sesuatu, pasti ada sesuatu di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menutup celah. Rasa curiga dari mereka langsung ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala rislikuma, berhenti kalian. Pelan-pelan jalan, jangan terburu-buru. Innaha Safiyyatu bintu Huyai, sesungguhnya wanita yang aku bawa ini tidak lain dan tidak bukan melainkan istriku, yaitu Safiyyah bintu Huyai. Jangan kalian berpandangan yang macam-macam. Jangan kalian berpikiran yang tidak-tidak. Ini Safiyyah bintu Huyai. Faqala, maka kedua laki-laki dari Ansar tersebut mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah, Subhanallah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yajri minal insan, berjalan di tubuh manusia majroddam, seperti aliran darah. Wa inni khasyitu, dan aku khawatir, an yakzifa fi kulubikuma syarran, au qala syai'an, syaitan akan melemparkan di hati-hati kalian kejelekan, atau dengan bahasa lain yang menggunakan lafaz sesuatu. Oleh karena itu, masyarul hibba barakallahu fikum, kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita mengetahui, mulai punya rasa kita ini dicurigai, atau kita ini akan disangkai jelek oleh seseorang, maka kita langsung jelaskan, saya itu begini, begini, begini, begini. Tidak seperti itu. Sesungguhnya ini adalah demikian, demikian, demikian. Sebagaimana Nabi SAW membawa perempuan pulang. Para sahabat, dua orang Ansar di sini, di dalam hatinya tentu ada sesuatu. Siapa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini? Dalam keadaan malam hari, gelap-gelap. Siapa ini? Maka Rasulullah SAW memanggil, Ala rislikuma. Stop dulu, tolong. Jangan terburu-buru kalian. Pergi, jangan kalian lari. Innaha Safiyyah bintu Huyai, ini Safiyyah bintu Huyai, istriku. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebaik-baik adab kepada kita semua agar kita tidak terjatuh dalam madhonnus su, apa yang disangka oleh orang-orang dengan sangkaan yang jelek. Bal yajuzu laha an ta'takifa ma'a zawjiha, dan dibolehkan pula bagi seorang wanita untuk beriktikaf bersama suaminya, aw li wahdiha, atau dia sendiri. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, i'takafat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahadhatun, seorang wanita yang mustahadhah beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita mustahadhah itu adalah wanita yang keluar dari bawahnya, dari kemaluannya, darah segar. Ini terkena penyakit. Bukan darah haid, tapi darah segar. Darah segar. Kalau darah haid jelas warnanya, baunya diketahui oleh mereka. Tetapi darah istihadhah ini darah segar yang terus keluar karena sesuatu yang ada pada rahimnya. Wa fi riwayati annaha Ummi Salamah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa wanita mustahadhah yang ikut iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dia adalah Ummu Salamah. Min azwajihi, termasuk dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kanat taral humrata wasufra, dia masih melihat kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Farubbama wada'na at-tista tahtaha wa hiya tusalli. Ngalir terus darah segar tersebut, maka kami letakkan, terkadang kami letakkan dari bawah beliau at-tist, bahasa kitanya at-tist ini ember, dalam keadaan dia sedang sholat terus. Tidak mengapa dalam kondisi seperti ini seseorang berat untuk menjaga hal ini. Silakan dia sholat dalam keadaan terus keluar dari bawahnya. Seorang mungkin yang terkena penyakit kencingnya ngalir terus. Nah, ini juga sama seperti ini. Hendaknya dia berwudu sebagaimana keadaannya. Sudah berwudu, kalau terus tetap ngalir, sholat dalam keadaan tetap seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidaklah membebani seorang setiap jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Wa qalat aidan Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf di 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan beliau. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam pun melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Qultu, maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa fihi dalilun ala jawazi i'tikafin nisa'i aidha. Di dalam riwayat-riwayat yang kita sampaikan tadi terdapat dalil atas bolehnya wanita melakukan i'tikaf. Wala syakka anna dhalika muqayyadun bi'idni awliyaihinna bidhalik. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang demikian itu tentunya harus dengan izin wali-wali mereka. Kalau wali-wali mereka tidak mengizinkan, berarti tidak boleh bagi wanita untuk i'tikaf. Wa amnil fitnah, dan syarat yang berikutnya aman dari fitnah, wal khalwah ma'ar rijal, dan khalwat dengan para laki-laki. Khalwat itu dua-duaan dengan para lelaki, tidak dibolehkan. Lil adillatil katsirati fi dzalik, berdasarkan dalil-dalil yang banyak dalam hal itu. Wal qaidatul fiqhiyah, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak kemudaratan itu harus lebih dikedepankan daripada mendatangkan kemaslahatan. Barakallahu fikum. Sehingga wanita dilihat situasi, kalau memungkinkan itikaf di masjid, jika tidak maka tidak, di rumah saja. Karena pada zaman sekarang susah mau aman dari para wanita, sulit mau aman dari para wanita. Barakallahu fikum. Jika aman silahkan itikaf di masjid. Syaratnya di masjid ya, bukan di rumah. Iktikaf tidak dilakukan di rumah. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW di rumah. Tidak dicontohkan oleh istri-istri Nabi SAW untuk dilakukan di rumah. Buktinya, mereka istri-istri Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW melakukan iktikaf di masjid. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya. Jikalau dimudahkan di masa-masa kita sekarang ini, pandemi COVID-19, untuk melakukan iktikaf tanpa ada kekhawatiran akan tertularnya penyakit, dengan kata lain sudah aman dari wabah ini, sudah aman, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Atau di tempatnya tidak ada yang terkena, walhamdulillah aman semuanya, masih bagus, silahkan iktikaf di masjid. Silahkan, dan pemerintahnya masih membuka, silahkan. Tetapi kalau dalam kondisi sempit seperti sekarang ini yang kita rasakan, maka tidak ada iktikaf di masjid. Kita tidak melakukan di masjid, apalagi di rumah. Kalau di rumah tidak ada dalil dari Nabi SAW, maka tidak kita lakukan iktikaf. Iktikaf hukumnya sunnah mu'akkadah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa yubtiluhul jima'. Iktikaf ini yang membatalkannya adalah jima', berhubungan intim dengan istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dalilnya adalah ayat yang kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu. Jangan kalian melakukan hubungan intim dengan istri-istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya Abdul Razak, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, wa idza jama'a al-mu'takif, apabila seorang yang itikaf melakukan jima, batala itikafuhu, itikafnya batal, wasta'nafa, dan dia ulang lagi, mulai dari baru lagi. Wala kafarata alaihi, tidak ada kafarahnya, tidak ada tebusannya, dia hanya batal i'tikafnya. Warada dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashhabihi, karena yang demikian itu tidak adanya dalil dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, kata Syekh rahimahullahu taala. Selesai kita dari pembahasan kitab Qiyam Ramadan wa syai'un yata'allaqu bil i'tikaf, dan yang berkaitan tentang i'tikaf. Alhamdulillah bisa kita menyelesaikan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita selalu untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.